أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita akan bahas insyaallah taala mungkin 3 atau 4 kali pertemuan selama Ramadan kitab yang ditulis oleh Sahabatul Salam, dan beliau telah bahas secara langsung di Mojokerto, Jawa Timur waktu itu di hadapan para asatidz kitab yang berjudul dengan Al-Jihadu Fil Islam. Al-Jihadu Fil Islam Mafhumuhu wa dawabiduhu wa anwa'uhu wa ahdahuhu. Jihad di dalam Islam. Apa itu jihad? Syarat-syaratnya, macam-macamnya dan seterusnya, insyaAllah akan dibahas oleh beliau di dalam kitab ini. Yeah. Pembahasan tentang jihad yang beliau bawakan di sini adalah pembahasan jihad secara syar'i. Beliau menulis kitab ini terdorong oleh keprihatinan beliau melihat sebagian anak-anak muda kaum muslimin berteriak jihad, jihad, tetapi pada kenyataannya mereka tidak sedang berjihad. Yeah. Mereka menganggap sedang berjihad, padahal sebetulnya mereka tidak sedang berjihad. Karena jihad, sebagaimana solat, sebagaimana puasa, sebagaimana haji, ada syarat rukunnya, ada dawabitnya, ada aturan-aturannya. Jika keluar dari aturan itu, maka tidak bisa disebut dengan jihad. Walaupun dia teriak jihad. Seperti siapa? Seperti orang yang membunuh Utsman bin Affan. Ya. Orang yang membunuh Utsman bin Affan. Selesai membunuh Utsman bin Affan, dia mengatakan, aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Lihat. Dia katakan, dia anggap bahwa apa yang dia lakukan, yaitu membunuh manusia paling mulia di muka bumi hari itu, Utsman bin Affan, dianggap sebagai jihad. Ya. Sama dengan sebagian anak-anak muda hari ini yang mencaci maki penguasa, menampakkan aib penguasa, kemudian membunuh kaum muslimin, dianggap jihad. Ya. Maka insyaallah taala dalam pembahasan ini kita akan melihat mana yang jihad, mana yang bukan jihad. Di mana jihad yang sangat besar sudah dilakukan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat, dan dengan jihad yang terbesar itu kaum muslimin meraih kejayaan. Kaum muslimin tidak pernah meraih kejayaan dengan ekonomi, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya duniawi, tidak. Tidak. Mana sejarah? Baca kitab-kitab sejarah dari Al-Kamil Ibnu Athir, Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Siratul Rasul, Al-Fusul dan seterusnya. Tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwa kaum muslimin menang, kaum muslimin jaya karena kaum muslimin menguasai teknologi, ekonomi dan seterusnya. Tapi sejarah mencatat bahwa kaum muslimin meraih kejayaan dengan satu jihad. Ya. Oleh karena itu Yahudi dan Nasrani ketakutan ketika kaum muslimin teriak jihad. hal yang paling mereka takutkan ketika kaum muslimin teriak jihad. Ketika kaum muslimin teriak jihad, maka tidak ada yang ditakuti oleh kaum muslimin. Menang, alhamdulillah. Kalah, tidak takut. Jannah, surga. Ini tidak ada pada diri Yahudi, Nasrani, Amerika, dan seterusnya. Tidak ada. Oleh karena itu, Yahudi dan Nasrani, Yahudi terutama, berusaha sekuat tenaga berteriak tentang perdamaian dunia. Perdamaian dunia. Jangan sampai kaum muslimin teriak jihad. Itu teriakan mereka. Teriakan mereka di permukaan, di televisi, di radio, di koran. Adapun di dalamnya, mereka memendam permusuhan. Dan mereka membunuh kaum muslimin selagi bisa. Ya. Kalau bisa bunuh, bunuh. Kalau tidak bisa, teriak perdamaian. Itulah mereka. Dan sudah beberapa ratus tahun ini tidak ada dalam Islam. Tidak ada. 300, 400, 500 tahun ini tidak ada dalam Islam. Kecuali sedikit sekali. Apalagi 100 tahun terakhir, jelas tidak ada. Tidak ada jihad sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jihad tolak, bukan jihad difa. Kalau jihad difa, maka semua tempat mungkin pernah terjadi. Yang dicontohkan oleh Nabi jihad tolak, jihad dengan menyerbu negeri kafir, berdakwah, menyampaikan dakwah ke negeri-negeri kafir. Kalau mereka tidak mau menerima, maka mereka harus tunduk, takluk dengan merendahkan diri, yaitu dengan membayar jizyah. Bagaimana ayat-ayat yang akan dibawakan oleh beliau. Langsung saja kita baca beberapa ayat tentang keutamaan jihad. Yang pertama beliau bawakan apa yang terdapat dalam suratul Baqarah. Qala Allah ta'ala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian al-qital. Lihat, qital lebih jelas lagi. Kalau jihad nanti akan dibahas, ada jihadun nafsi, ada jihad dengan hujjah. Sebagaimana Nabi Ibrahim berjihad melawan penguasa kafir waktu itu dengan hujjah. Itu termasuk bagian dari jihad. Tapi ketika disebut qital, maka jelas jihad yang memakai senjata perang. Di suratul Baqarah ini Allah katakan, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian al-qital, berperang. Bukan berjihad lagi, berperang jelas dengan senjata. Wa huwa kurhun lakum, dan perang itu tidak disukai oleh kalian. Allah tahu bahwa secara fitrah manusia umumnya tidak suka perang. Manusia suka damai, manusia suka tentram, manusia tidak suka berperang. Maka Allah tahu wa huwa kurhun lakum. Kalian tidak suka berperang. Tapi tidak peduli. Allah menetapkan syariatnya, dan syariat itu yang terbaik bagi kaum muslimin. Apa? Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang walaupun kalian tidak suka. Ya, perang kan tidak enak. Ya capek, melelahkan, resikonya berat, mati. Tapi Allah wajibkan. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak benci dengan peperangan. Maka pertumpahan darah yang dibenci oleh Allah itu bukan pertumpahan darah dalam qital jihad. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu yang kalian cintai itu buruk bagi kalian. Seperti kita mencintai harta, tapi dengan harta yang kita cintai kita dapatkan banyak, akhirnya buruk pada diri kita. Tadinya belum banyak harta, rajin ke masjid, berjamaah, ke majelis ilmu, mencari ilmu. Begitu harta banyak, bisnis merepotkan, akhirnya lupa sholat jamaah, tidak pernah ngaji lagi, dan seterusnya. Sadaqah Allah wa Rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dan Allah mengetahui, kalian tidak mengetahui. Ini ayat yang dengan ayat ini maka perang diwajibkan. Nanti ada ayat di mana perang diizinkan. Lihat, berarti untuk melakukan sesuatu yang sangat mulia yaitu jihad, perang, ada kalanya diizinkan, ada kalanya diperintahkan, ada kalanya tidak boleh. Kapan tidak boleh? Ketika kaum muslimin bersama Nabi alaihissalatu wassalam berada di Mekah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai kira-kira tahun ke-12 atau 13. Allah belum izinkan kepada Nabi dan para sahabat untuk berjihad qital. Maka jika di hari itu Ibnu Mas'ud mengangkat senjata, Ibnu Abbas mengangkat senjata, Abu Bakar, Umar mengangkat senjata melawan Abu Jahal, Abu Lahab, dosa. Dosa. Kenapa? Belum diizinkan, belum diperintahkan. Padahal mulia jihad, tetapi belum ada perintah, belum diizinkan, maka terlarang. Ini ayat berikutnya dalam suratul Hajj. Qala Allah Ta'ala, udhina lilladhina yuqad, udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu, wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Siapa yang dimaksud diperangi di sini? Rasul dan para sahabat. Kapan diperangi? Udah dari dulu. Udah dari tahun pertama, tahun ketiga. Tahun pertama kan masih sembunyi-sembunyi. Tahun kedua masih sembunyi-sembunyi. Tahun ketiga sudah mulai terang-terangan. Mulai dimusuhi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, disakiti, disiksa. Itu ketika Rasul dan para sahabat berdakwah secara terang-terangan. Tiga tahun pertama. Tiga tahun setelah tahun pertama. Tetapi diizinkan oleh Allah Rabbul Alamin setelah hijrah. Sebelum hijrah, ketika Rasul dan para sahabat masih berada di negerinya Abu Jahal, Abu Lahab, negeri Makkah, maka belum diizinkan. Belum diizinkan. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam tidak diizinkan melakukan sesuatu yang sangat besar yaitu jihad. Oleh karena itu wajib bagi kita melakukan sesuatu berdasarkan izin. Ini diizinkan atau tidak? Apakah saya diizinkan oleh Allah ketika saya mengetahui anak saya mencuri lalu saya potong tangannya? Apakah saya diizinkan seperti itu? Tidak bisa melihat ayat wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma, pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya, potonglah tangannya, dengan niat taat kepada ayat itu, mempraktekkan ayat itu, maka tangan anak saya potong karena dia mencuri. Diizinkan atau tidak? Diizinkan apa tidak? Ini permasalahannya. Kalau tidak diizinkan, maka saya berdosa. Walaupun itu anak saya. Dan niat saya baik, mengamalkan ayat tadi, bahwa pencuri harus dipotong tangannya. Sebagaimana saya mengumumkan satu Syawal, satu Ramadan, karena saya melihat hilal, diizinkan apa tidak? Apakah saya diizinkan oleh syariat untuk teriak-teriak bahwa besok satu Syawal, malam ini malam terakhir, besok sudah tidak puasa lagi karena saya melihat hilal, diizinkan atau tidak? Kalau tidak diizinkan, maka saya telah berbuat zalim, saya telah berbuat dosa. Maka di ayat ini Allah katakan udina lilladzina yuqasaduna bi annahum dzulimu. Diizinkan untuk berperang. Siapa? Orang-orang yang diperangi, orang-orang yang dizalimi. Mulai detik itu sudah diizinkan. Maka apa? Perang. Ya. Sebelum ini mereka diam. Nabi diam, Abu Bakar diam, Umar lihat Umar. Kalau Abu Bakar, Utsman diam, memang sifatnya. Kalau Umar sampai diam, ini bukan sifat Umar. Ya. Bukan sifat Umar. Ada orang nantang, Umar diam saja. Ada orang zalim, Umar diam saja. Ada orang mencaci maki, Umar diam saja. Ini bukan sifat Umar. Tapi karena Umar tunduk kepada syariat, tunduk dengan qaulullah wa qaul Rasul, maka semangat Umar untuk berperang ditahan. Kenapa? Belum diizinkan. Lihat. Ayat berikutnya dari surah At-Taubah, qaulullah ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Ini lebih tegas lagi. Perangilah. Nah, perangilah. Berarti dengan senjata. Perangilah alladzina la yu'minuna billahi. Yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallah. Tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Zina mereka tidak haramkan, judi mereka tidak haramkan, khamar mereka tidak haramkan, padahal itu semua diharamkan oleh Allah. Ya, siapa? Orang-orang kafir. Dan mungkin kaum muslimin yang menghalalkan ini disuruh memerangi. Ada kaum muslimin, ada sekelompok kaum muslimin yang menghalalkan bid'ah, menghalalkan syirik, menghalalkan khamar, disuruh perang. Lihat, jelas ayatnya. Ya, surah At-Taubah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Suruh perang. Wala yadinuna dinal haqq. Dan yang tidak beragama dengan agama yang hak. Agama yang hak ada berapa? Satu, Islam. Maka siapa yang tidak beragama dengan agama yang hak? Ya jelas, non-muslim. Ya Yahudi, ya Nasrani, ya Buddha, ya Hindu, ya Konghucu. Mereka suruh diperangi. Lihat. Ini yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani. Ayat ini tidak ada yang mengamalkan di muka bumi hari ini. Mana? Siapa? Siapa yang mengamalkan ayat ini? Raja Saudi, Raja Yaman, Presiden Indonesia, Malaysia. Enggak ada. Enggak ada. Lemahnya kaum muslimin. Dan ayat ini diamalkan oleh Nabi, para sahabat, Muawiyah, Yazid, mengamalkan ayat ini. Memerangi non-muslim. Yang tidak beragama dengan agama yang hak. Disebutkan contohnya oleh Allah, minal ladzina utul kitab. Di antaranya yaitu orang-orang ahlul kitab. Ini sekedar contoh. Bukan penjelasan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang haram, itu hanya ahlul kitab. Bukan. Ini contoh. Faidah mengatakan, menyebut satu contoh itu bukan pembatas. Maka ini semua kaum muslimin disuruh memerangi siapapun non muslim. Ya. Langsung kita bantai, bunuh, habis. Nah, ini jawaban selanjutnya. Hatta yu'tul jizyata. Sampai mereka membayar jizyah, menyerahkan jizyah, upeti, setoran kepada kalian, wahai kaum muslimin. Nah, itu. Maka, ketika mereka menyerah, takluk, tunduk, angkat tangan, bendera putih mereka kibarkan, kita tidak boleh menyerang mereka dengan syarat mereka mau membayar jizyah. An yadin, dari tangan mereka, menyerahkan dari tangan mereka. Wahum sagirun, dan mereka dalam keadaan kecil, rendah, hina. Jadi jizyah itu bukan semata-mata tujuan, tetapi apa? Pengakuan orang-orang kafir bahwa mereka rendah, hina, kecil di hadapan kaum muslimin. Ini yang terjadi. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Seperti ini keadaan. Orang-orang kafir kecil, kecil, kecil dan terus kecil di hadapan kaum muslimin. Ini yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani bahwa kaum muslimin tidak mengamalkan ayat ini. Tapi jangan putus asa, insyaallah taala nanti akan datang zamannya di mana kaum muslimin akan mengalahkan Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Ayat berikutnya dari surah At-Taubah juga. Wa qatilul musyrikina kaffatan. Dan perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya. Lihat. Kaffatan. Seluruhnya. Jangan disisakan. Ya. Wabil khusus fil jaziratil Arab. Lebih khusus lagi di jazirah Arab. Allah lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan kepada penguasa-penguasa Arab untuk mengusir kaum musyrikin yang ada di jaziratul Arab. Dan tidak boleh, ini wabil khusus. Secara umum di mana pun, ketika kaum muslimin menguasai satu negeri, maka disuruh menaklukkan negeri-negeri yang ada di dekatnya. Yes. Kama yuqatilunakum kaffatan, sebagaimana mereka telah memerangi kalian secara kaffah, secara keseluruhan. Yes. Kalimat kedua ini bukan merupakan syarat. Artinya jika ada kaum musyrikin tidak memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh diperangi. Keliru. Keliru. Sangat keliru. Memerangi atau tidak memerangi, ketika kaum muslimin kuat, maka kaum muslimin dianjurkan untuk memerangi. Dengan niat pertama tentu dakwah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini ma'iyah secara khususiyah. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini bukan zat. Karena sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa Allah bersemayam di ars bersama orang-orang muttaqin bukan zat Allah. Ya. Tetapi ma'iyah secara khusus atau keberpihakan. Ayat selanjutnya dari surah Al-Baqarah, wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah perang fi sabilillah alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Siapa orang-orang yang memerangi kalian? Tapi jangan kalian berlebihan. Berarti macam-macam. Macam-macam. Alasan perang itu macam-macam. Ada kalanya mereka memerangi kita, ada kalanya karena kita memang disuruh perang oleh Allah, walaupun negeri sebelah kita ini tidak memerangi kita, tetapi kita masuk ke sana untuk berdakwah dan akhirnya perang. Ini pun bagian dari perintah Allah Rabbul Alamin. Maka sangat-sangat keliru jika ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang itu karena membela diri. Ini keliru. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang hanya karena membela diri hanya saja. Hanya saja. Itu perang Ahzab atau perang Khandaq. Hanya sekali di dalam kota Madinah. Selebihnya di luar kota Madinah. Puluhan peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi atau yang dipimpin oleh sebagian sahabat itu terjadi di luar kota Madinah. Berarti berjalan, ya tolak, intervensi. Bukan dipa, bukan hanya membela diri. Ayat selanjutnya yaitu masih suratul Baqarah lebih jelas lagi. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Perangilah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Lihat, bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Berarti kan habis-habisan ini di pantai. Ya, karena Allah tidak membenci peperangan jihad, tapi justru Allah menyukai. Ya, Allah tidak menyukai perdamaian antara kaum muslimin dengan non muslim, perdamaian yang sifatnya seperti sekarang ini. Jika perdamaian itu kaum muslimin yang menguasai, Allah menyukai. Kaum muslimin yang mengatur. Ya, ente hidup di sini, ya. Jangan bikin gereja, jangan macam-macam. Hidup boleh. Enggak harus masuk Islam. Islam yang mengatur. Jangan Islam yang diatur sebagaimana hari ini. Maka ketika Rasul dan Abu Bakar bermaksud menukarkan tawanan perang Badar dengan harta, dengan tawanan kaum muslimin yang ada di tangan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, sementara Umar tidak setuju. Umar menghendaki bunuh saja. Tawanan-tawanan perang Badar itu bunuh saja. Rasul dan para sahabat tidak menghendaki pembunuhan itu. Ya. Tidak lama setelah itu turun ayat yang menyatakan bunuh. Bunuh. Ya. Karena Allah sangat membenci kaum kafir. Sekarang hadis-hadisnya masih membahas tentang keutamaan jihad. Sahih al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas." Aku disuruh untuk memerangi manusia. Lihat. Lihat. Mau ditakwil ke mana lagi? Aku disuruh untuk memerangi manusia. Kita ya, rah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Jadi tujuan perang, target utama perang, agar mereka bersyahadat masuk Islam. Maka jika sudah bersyahadat kok masih dibunuh, dosa yang sangat besar. Sebagaimana yang terjadi pada diri siapa? Iya, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid telah mengepung musuh, musuh telah berada di bawah pedangnya, tinggal sekali ayunan mati. Tiba-tiba musuh ini teriak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usamah berpandangan bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena terdesak, hanya karena dia ingin selamat dari pedang. Maka dibunuh. Padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Khabar ini sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memanggil Usamah. Ya. Lalu beliau bertanya, engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang pertanyaan itu sampai gemetar ketakutan Usama dan mengatakan, alangkah baiknya seandainya aku baru saja masuk Islam, ya, agar bisa berkilah. Saya tidak paham, saya tidak tahu, baru saja masuk Islam. Nah, berarti terjaga darah, terjaga harta seseorang ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat harus dua, tidak boleh satu. Ya, bersyahadat la ilaha illallah, tetapi tidak mau bersyahadat Muhammad Rasulullah, tidak. Wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat, juga mendirikan salat, membayar zakat. Jadi ini dijajarkan. Bersyahadat, salat, zakat, dijajarkan. Wa idza fa'alu dzalik, jika mereka telah melakukan hal itu, ya sudah syahadat, ya salat, ya zakat, afamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka berarti mereka telah melindungi dariku, telah melindungi diri mereka dariku. Melindungi apanya? Darahnya, hartanya. Maksudnya haram bagiku, kata Nabi, menumpahkan darahnya, mengambil hartanya ketika mereka sudah bersyahadat, sholat, zakat. Dalil inilah yang dipakai oleh Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang orang muslim, kelompok kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Awalnya diprotes oleh Umar. Awalnya diprotes oleh Umar dengan membawa hadis ini. Kenapa engkau perangi, bunuh, bantai orang-orang yang sudah bersyahadat, yang sholat? Bukankah Nabi bersabda hatta yashhadu an la ilaha illallah? Diteruskan hadis itu oleh Abu Bakar, ya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi tidak berhenti sampai di syahadat. Mendirikan sholat dan membayar zakat. Maka akhirnya Umar menyetujui istihad Abu Bakar untuk memerangi orang-orang kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kalau itu merupakan hak Islam, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Apa hak Islam? Apa hak Islam? Iya, dia membunuh. Ini hak Islam. Dia sudah berbuat syahadat, dia sudah sholat, dia sudah zakat, tapi dia membunuh orang, maka dia boleh dibunuh. Ini hak Islam. Apalagi dia zina muqtah, dia sudah beristri atau bersuami, tapi berzina. Padahal dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji dan seterusnya, tetap boleh dibunuh. Kenapa? Hak Islam. Ya. Orang yang berzina muqtah berhak dibunuh, ya, secara khusus, yaitu rajam. Wa hisabuhum Allah, hisabnya diserahkan kepada Allah. Maka tidak boleh kita ikut menghisab. Ada orang berzina, kita rajam, kita hisab bahwa dia masuk neraka, tidak boleh. Hisabnya serahkan kepada Allah. Apakah dia masuk surga atau neraka, terserah Allah. Tugas kita, karena dia berzina, kita rajam. Karena dia membunuh orang, kita hisab. Itu tugas kita, tugas amiyah. Hisabnya serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, riwayat Imam Ahmad, Darimi, Abu Dawud dan lain-lain, dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikin, berjihadlah. Nah, lihat, di sini tidak qatilul musyrikin. Kalau tadi kita, sekarang jihad. Jihad lebih luas. Kita jihad belum tentu kita. Jihad lebih luas. Jahidul musyrikin, berjihadlah melawan orang-orang musyrik. Bi amwalikum wa anfusikum wa ansinatikum. Ada tiga. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik. Dengan apa? Dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Berarti dengan lisan kita termasuk jihad melawan orang-orang musyrik. Bisa dengan lisan kita bahwa ini haram, ini kufur, ini kan bagian dari jihad. Dengan lisan kita, ya, dengan harta bisa, dengan jiwa bisa, dengan lisan bisa. Berarti jihad luas. maka nanti dalam selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibahas mulai kapan Nabi berjihad. Pertanyaan yang gampang dulu, mulai kapan Nabi berperang? Mulai kapan? Mulai kapan Nabi berperang melawan orang-orang kafir? Mulai kapan? Mulai kapan? Tahun dua tahun jadi Nabi? Tidak. Setelah hijrah ke Madinah, mulai berperang. Diawali dengan perang besar pertama, perang Badar. Bukan perang pertama, perang besar pertama. Sebelum perang Badar ada beberapa peperangan. Nah sekarang, mulai kapan Nabi berjihad? Mulai kapan Nabi berjihad? Jawabnya, semenjak beliau diutus. Hari pertama beliau diutus, beliau langsung berjihad. Ya. Begitu beliau berdakwah, berarti beliau sedang berjihad. Karena berdakwah menyampaikan yang hak, ini bagian dari jihad. Mana dalil? Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik itu dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Ya. Nah, nanti beliau akan bahas jihad marhalah pertama, marhalah kedua, marhalah ketiga, dan seterusnya. Kita masih membahas tentang keutamaan jihad dulu. Yang kedua, riwayat Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ترفقا جهاد تبي غزوة غزا يغزو غزوة kata Nabi عليه الصلاة والسلام barang siapa yang mati ولم يغزو dan dia belum pernah berperang. Di sini tidak disebut belum pernah berjihad, tidak. Tapi khusus berperang. Kalau jihad kan umum, belum pernah berperang, khusus perang. Semua orang tahu ghazwah itu apa? Ghazwa yaitu ghazwah tanpa perang, bukan jihad. Bagian dari jihad, perang bagian dari jihad. Barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang, walam yuhadis bihi nafsahu wa fi riwayatin bil ghazwi. Dan dirinya dalam hatinya belum pernah mencita-citakan untuk berperang, ya, malah tidak suka perang. Belum pernah perang, belum pernah ada keinginan dalam hatinya untuk perang membela Islam. Apa resipinya? Ya, ma'ruf masyhur ada di sini. Kita belum tahu apa. Apa ancamannya? Barang siapa yang mati belum pernah berperang membela Islam dan tidak ada keinginan dalam hatinya untuk berperang, tidak pernah ada cita-cita perang, ya? Apa kata Nabi? Mata ala syu'batin min nifaq, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Cabang kemunafikan banyak sekali. Cabangnya banyak. Ya. Kalau ngomong bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanah berkhianat, kalau bermusuhan bersangatan. Nah, salah satunya tidak pernah mencita-citakan ingin perang, dan dia juga belum pernah berperang. Maka ancaman dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wasalam, mata ala syubatin min nifaq. Maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Waliyahillah. Ya. Maka wajib bagi kita, ketika kita memang selama ini belum pernah berperang membela Islam, wajib ada keinginan di sini. Ya. Kapan ada peperangan, saya siap berperang. Saya akan di depan. Sebagaimana Anas bin Nadhr. Sebagaimana Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr tidak ikut perang Badar. Menyesal dia. Dan tidak salah memang, orang yang tidak ikut perang Badar tidak salah. Karena jangankan para sahabat, Nabi sendiri enggak tahu kalau akhirnya terjadi peperangan yang dahsyat. Maka yang tidak ikut tidak tersalah. Salah satu yang tidak ikut adalah Anas bin Nadhr. Ya. Maka Anas bin Nadhr mengatakan, aku tidak ikut perang Badar. Seandainya Allah takdirkan aku ikut, maka akan aku tunjukkan kepada orang-orang bagaimana caraku berperang. Tidak ada yang tahu kecuali dia ucapkan dan diketahui oleh saudara perempuannya. Akhirnya sampai kepada kita. Akhirnya bukan karena kesombongan, tapi karena semangat untuk membela agama Islam. Dia tahu bagaimana cara perang yang luar biasa. Ya, pada Ramadan dia ikut perang dalam perang Uhud. Ketika barisan kaum muslimin kocar kacir lari, bahkan sampai dikatakan Utsman lari, dan larinya Utsman tidak tercela karena memang hampir semua sahabat lari, kocar kacir enggak karu-karuan. Maka jika ada orang-orang munafik mencaci maki Utsman karena Utsman lari dari perang Uhud, ini sangat keliru. Ya, yang tidak lari salah satunya Anas bin Nadhr. Ketika sebagian kaum muslimin kocar kacir lari, Anas bin Nadhr menyambut kedatangan musuh. Ya, kena pedang dan terus maju, kena panah terus maju, terus sampai mati. Dan ketika mati, tidak ada yang mengenali ini siapa. Hancur wajahnya, hancur badannya. Kalau dia terkena panah sekali terjatuh, ya tentu tidak akan hancur. Musuh tidak akan membunuh orang yang sudah terkapar, kan begitu. Ini menunjukkan berarti dia bahwa ketika dia terkena panah atau tombak terus maju, terus membunuh lawan, maka terus dihujani panah, pedang dan seterusnya, maka puluhan luka dan hancur wajahnya, hancur badannya, tidak ada yang mengenali, tidak ada yang tahu. Kecuali saudara perempuannya tadi melihat ujung jarinya. Ada tanda di ujung jarinya itu. Tidak salah lagi, ini Anas bin Nadhr. Ya. Jika Anas bin Nadhr mati sebelum perang Uhud, artinya mati sebelum dia pernah berperang, tidak tercelah. Karena apa? Dia ada azam, ada tekad bulat untuk berperang. Maka begitulah kita wajib ada tekad di hati kita untuk berperang. Tentu sekali lagi, perang menurut syariat, bukan mentang-mentang ada orang kafir, ada orang Amerika datang ke Indonesia lalu kita bunuh-bunuhin. Ini haram. Bahkan terancam lam yajid ra'ihatan jannah, tidak akan mencium bau surga. Siapa? Orang yang membunuh kafir mu'ahad atau mu'ahid. Orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Kalau kita nekat bunuh mereka, terancam kita tidak akan mencium bau surga. Berarti perang sebagaimana kita sebut di awal, ada aturannya, ada syarat rukunnya, ada dawabitnya. Tidak asal membunuh orang kafir. Ya. Kemudian beliau membahas keutamaan orang yang berjihad. Kalau tadi keutamaan jihad, sekarang keutamaan al-mujahidin, keutamaan orang-orang yang berjihad. Beliau bawakan apa yang terdapat dalam surah Ali Imran. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan dikira bahwa mereka mati. Berarti dari ayat ini mafhumnya orang yang masih ketika membela agama Allah berperang fisabilillah, maka mereka tidak mati, mereka hidup. Ya, bal ahyaun, mereka hidup. Di mana? Inda rabbihim, di sisi Allah, yurzakun, diberi rezeki. Ya, khilaf pada ulama, ini surga atau bukan? Apakah surga? Apakah surga sudah dihuni seperti ini? Ya, sebagian mengatakan seperti itu. Bagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap diri Ja'far bin Abi Thalib? Apa kata Nabi tentang Ja'far bin Abi Thalib yang terbunuh dalam perang Mu'tah? Ya, ketika memimpin kaum muslimin melawan Romawi yang pertama kali, dan buntung kedua tangannya, ditebas kedua lengannya oleh tentara Romawi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku melihat Ja'far sedang berterbangan dari satu pohon ke pohon lainnya dengan kedua sayapnya sebagai pengganti dua tangannya yang terpenggal. Ya, berdasarkan dari riwayat ini dan juga dari ayat yang kita baca tadi, maka diijab. Ya, sebagian kaum. Nah, termasuk keutamanya adalah tidak mendapat fitnah kubur. Orang-orang yang masih dalam keadaan jihad, masih dengan pedang panah di medan jihad, dia tidak mendapatkan fitnatul kubur. Dia tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur. Ya, tidak ada fitnah kubur bagi dia. Ketika dia mati dengan panah, dengan tombak, dengan pedang, itu cukup mengganti fitnah kubur. Karena dia sudah mendapatkan penderitaan sebelumnya. Al-jazau min jinsil amal. Ayat berikutnya surah At-Taubah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minin. Sungguh Allah membeli dari orang-orang mu'minin. Berarti ini jual beli. Betul-betul jual beli. Apa yang dibeli oleh Allah dari orang mu'min itu? Anfusahum wa amwalahum. Nyawa dan harta mereka dibeli oleh Allah. Nyawanya dibeli oleh Allah, hartanya dibeli oleh Allah. Bi anna lahumul jannah, dibayar dengan, dibeli dengan surga. Nyawanya kan hilang, hartanya hilang, diganti oleh Allah dengan surga. Ini keutamaan orang yang berjihad. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaquluna wa yuqtalun, mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh, membunuh dan dibunuh. Berarti sunnatullah di dalam berperang, ada kalanya kaum muslimin membunuh, ada kalanya kaum muslimin terbunuh. Berarti di dalam peperangan kaum muslimin tidak harus menang, tidak wajib menang. Maka ketika kaum muslimin kalah, tidak berdosa. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat pernah kalah. Perang Uhud, putaran kedua. Perang Hunain, putaran pertama. Kalah. Kalah, padahal Nabi yang memimpin pasukan. Oleh karena itu, jika hari ini kaum muslimin kalah di Palestina, kalah di Irak, kalah di negeri-negeri muslim, ya begitulah. Kaum muslimin tidak harus menang. Jika hari ini kaum muslimin meninggalkan Palestina, lalu Palestina dikuasai oleh Yahudi, begitu. Tidak tercela, tidak hina. Kalah tidak otomatis dosa. Bahwa kekalahan itu diakibatkan oleh dosa-dosa kaum muslimin, iya. Dan kekalahan itu menebus dosa-dosa kaum muslimin, kan begitu. Sebagaimana pembantaian yang dilakukan oleh tentara Mongol terhadap jutaan kaum muslimin di Baghdad, banjir darah Baghdad, jutaan kaum muslimin dibantai oleh ulama Mongol. Ya, ini sebagai apa? Sebagai peringatan dari Allah kepada kaum muslimin yang sudah mulai jauh dari agama, yang tidak bermanhaj dengan manhaj yang hak, yang tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini kejadian yang sangat dahsyat. Enggak ada apa-apa hari ini kaum muslimin dibandingkan dengan pembantaian pasukan Mongol dipimpin oleh ulama Mongol terhadap kaum muslimin di Baghdad. Ya, ini sebelum zaman Syekhul Islam. Sebelum zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bukan peperangan yang dialami oleh Syekhul Islam, bukan lain lagi sebelum itu. Ya, kan lama. Ya, ratusan tahun kaum muslimin terkalahkan oleh Mongol. Dan itu disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tapi Nabi menyebut sebagai Turk. Fa'roka. Ya, tapi bukan Turki, keliru kalau diterjemahkan dengan Turki. Yang tepat Mongol, karena Nabi mengatakan wajahnya bulat, dia bundar seperti tameng. Hidung dan matanya kecil. Ya, orang Mongol kan sipit pesek, ya, putih dan memakai sendal bulu. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'dan 'alaihi haqqan bit-Taurat wal-Injil wal-Qur'an. Itu sebagai janji dari Allah yang hak, yang telah Allah tulis di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Al-Qur'an. Berarti tiga kitab Allah ini berbicara tentang jihad. Taurat dan Injil yang masih asli. Wa man awfa bi ahlihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bi. Siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah, maka bergembiralah dengan bai'at yang telah kalian lakukan. Wa dzalika wal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Kemudian wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Fadlullahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin darajat. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka daripada orang-orang yang duduk-duduk saja. Ini kelebihan orang-orang yang berjihad. Ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu wa hiya orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu tijarah perdagangan? Tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa perdagangan itu? Tu'minuna billahi wa rasuli. Karena itu ucapan sebagian orang bahwa ibadah dengan mengharapkan pahala ganjaran itu ibadahnya para pedagang, tidak tercela. Allah sendiri yang mengadakan perdagangan, Allah sendiri. Lihat ini. Lihat ini. Oleh karena itu, ketika kita salat, ketika kita puasa, ketika kita jihad mengharapkan surga, tidak tercela. Sangat tidak tercela, bahkan terpuji. Lihat firman Allah. Maukah aku tunjukkan kalian kepada satu perdagangan? Di mana dengan perdagangan itu kalian akan selamat dari azab yang pedih? Apa perdagangan itu bentuknya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini bentuk perdagangannya itu. Jadi kita beriman kepada Allah dan Rasul dengan imbalan apa? Jannah, surga, selamat dari neraka. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjuang berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Orang yang mati syahid, seluruh dosanya diampuni. Ratusan kali dia berzina, ribuan kali dia minum khamr, bertahun-tahun dia meninggalkan sholat, hapus semua, hilang semua. Ketika dia mati dalam keadaan syahid, ketika dia mati fi sabilillah, hapus semua dosanya. Dosa kepada Allah. Ada dosa kepada manusia? Tidak. Ya, maka Nabi mengatakan ketika ditanya apa jaminan dari engkau ya Rasul jika aku mati hari ini dalam perang Uhud. Kata Nabi surga, seluruh dosamu diampuni kecuali utang. Ya, padahal utang tidak dosa. Utang kan tidak dosa. Nabi pernah berutang. Ya, tidak diampuni, apalagi yang dosa. Mencuri, menipu itu dosa, lebih tidak diampuni lagi. Ya, maka seluruh dosa diampuni ketika seorang mati syahid, itu dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia, ada hitungannya. Wa yudhilkum jannatin tajri min tahtiyal anhar, dan Allah pasti akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tukuna nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Selain itu ada yang lain yang mengembirakan. Apa? Pertolongan dari Allah, kemenangan, ghanimah, kejayaan di muka bumi ini. Itu yang lain. Itu yang lain. Yang intinya surga. Maka para mujahid, tujuan utama mereka apa? Jannah, surga. Kok enggak mati? Ada yang lain. Ghanimah, rampasan perang. Ya. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan dari hadis-hadis Nabi tentang keutamaan para mujahid. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Sambil kita menunggu maghrib. Apakah betul yang berhak memberikan syafaat hanyalah Allah? Saya kira kurang tepat ini ya. Yang mengizinkan syafaat itu hanya milik Allah. Tidak ada yang memiliki syafaat. Nabi Muhammad SAW tidak punya syafaat. Ini keliru. Kan jelas sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendengar azan kemudian membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya, maka apa? Halat lahu syafa'ati, halal baginya syafa'atku. Syafa'atku halal bagi dia. Berarti lafaz ini menunjukkan ada syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Hanya syafa'at itu tidak berlaku. Syafa'at itu tidak berfungsi. Syafaat itu tidak ada gunanya kalau tidak ada izin dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Contohnya siapa? Diberi syafaat oleh Nabi tapi tidak diizinkan oleh Allah, maka kekal di neraka. Siapa? Abu Thalib. Ayah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dimintakan syafaat oleh Nabi. Nabi memohon kepada Allah agar ayah ibunya diampuni, dimasukkan ke surga, Allah tolak. Nabi memohon kepada Allah agar pamannya Abu Thalib diselamatkan dari neraka, Allah tolak. Ya. Jadi ucapan bahwa syafaat hanya milik Allah tentu tidak tepat. Ya. Apakah betul jumhur ulama mengatakan tidak boleh meninggalkan salat tarawih yang sedang dilaksanakan walaupun 23 rakaat? Saya kira bukan jumhur ya, sebagian ulama mungkin. Ya. Tetapi ketika kita melihat perselisihan di antara ulama, terutama bagi para thullab, kan tidak boleh taklid. Ya. Jika para ulama berselisih, maka kembalikan kepada kaidah. Ya. Kembalikan kepada kaidah, kan gitu. Sebab kalau kita beragama dengan mengikuti pendapat ulama, bingung kita, akan mendapatkan kebingungan. Maka kita beragama dengan apa? Dengan dalil. Ucapan ulama kan bukan dalil, bisa benar bisa salah, kan gitu. Yang tidak mungkin salah adalah dalil. Nah, dalam masalah ini kembalikan kepada kaidah. Kaidah bagaimana? Bahwa kita tidak boleh mengikuti kesalahan. Ya. Jika imam salah, kita tidak boleh mengikuti. Kalau kita yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan Aisyah tidak pernah salat lebih malam lebih dari 11 rakaat, tentu kita meyakini bahwa salat yang lebih dari 11 rakaat keliru. Kalau keliru, maka kita ikuti. Kan begitu. Kalau keliru, tentu kita tinggalkan. Kecuali antum berpendapat bahwa salat tarawih itu boleh 11, boleh 23, ya silakan. Tapi bagi yang berpendapat bahwa salat tarawih lebih dari 11 itu sama dengan salat sunat zuhur 5 rakaat, ini ucapan Syekh Al-Albani. Ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah, maka beliau membid'ahkan salat tarawih, salat malam lebih dari 11. Ya, dalam hal ini beliau ketika membid'ahkan, masa bid'ah diikuti? Ya. Ketika imam benar kita ikuti, imam salah tidak boleh kita ikuti. Bagaimana dengan perempuan padahal dia tidak wajib berperang? Ada jihadnya. Apa jihad wanita? Haji dan umroh. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika seorang wanita haji atau umroh, berarti dia telah dicatat sedang berjihad. Jihadnya wanita itu dengan berhaji dan umroh. Salah satu doa yang mustajab adalah di saat berbuka. Apa maksud saat berbuka? Apa sesaat sebelum berbuka? Apa kita doa sewaktu dengan azan? Ketika kita sedang berbuka, apakah waktu kita berbuka itu selesai dalam sedetik dua detik? Tentu kan tidak. Ya, simpulan berbuka. Ya, dari jam 6 sampai jam 6 lebih 5 menit. Ya, selama 5 menit itu dia berbuka. Dia minum es, dia minum teh, dia makan ini dan itu, kurma, 5 menit. Nah, di sela-sela itu dia berdoa kepada Allah. Ya. Yang pertama dia lakukan tentu membatalkan. Minum, makan kurma. Dia sempatkan beberapa detik untuk memohon kepada Allah saat mustajab. Karena kebablasan sahur kemarin ini bangun-bangun sudah jam 4:30. Saya kira 4:30 belum subuh. Ya, 4:30 belum subuh kan? 4:30 lebih, ya cukup. Ya sahur mau pakai apa? Ya, sahur kan kepedarnya. Ya, untuk sahur 2 piring, 3 piring, ya. Sahur kan apa? Ya, yang penting minum teh dan seterusnya cukup. 4:30 cukup. Cukup, sangat cukup. Nah, ketika antum sedang makan lalu terdengar azan, maka teruskan. Sebagaimana perintah Nabi kepada Umar. Umar masih menyuap makanan, terdengar azan subuh, Nabi menyuruh teruskan. Disunahkan kita mengakhirkan sahur. Jarak antara sahur dan azan adalah kira-kira bacaan Al-Quran 50 ayat. Saya kira tidak ya. Bukan antara sahur dan azan. Selesai Nabi sahur sampai sholat. Sampai sholatnya, bukan sampai azannya. Ya, bukan sampai azannya. Kalau sampai azannya enggak ada batas. Artinya ketika azan selesai minum terakhir atau kunyahan terakhir, atau bahkan ketika azan masih makan, enggak apa-apa. Ya. 50 ayat itu ketika beliau selesai sahur sampai sholat. Ya. Kan dari azan sampai kemudian qobliyah subuh, kemudian qomat kan cukup lama sampai sholat. Apakah ada selawat Badar setelah perang Badar? Tidak ada. Tidak ada. Ini salah satu selawat yang bid'ah. Bertawassul dengan Ahlul Badar, bertawassul dengan Rasulullah, yang disebut sebagai Yasin, Toha, ala Yasin, Habibina, ala Toha, Rasulillah. Ini juga panggilan-panggilan yang tidak berdasarkan dalil. Bahwa Nabi disebut sebagai Toha, Yasin, tidak. Beliau Ahmad, Muhammad, Al-Aqib, Al-Hashir. Beliau tidak disebut dengan Yasin Toha. Yasin Toha itu nama surat, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang salat suruk, apakah waktunya sebelum terbit atau setelah terbit? setelah ya. Karena ketika terbit dilarang. Sebelum terbit tidak disebut dengan syuh. Setelah terbit, ya. Setelah terbit kita berada di masjid, tidak keluar sholat subuh, terbit matahari kita sholat dua rakaat, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Di riwayat lain haji dan ya, kita siap-siap berbuka ya. Kita akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum.